Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini ya, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat ya. Dalam rangka kita belajar, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa memahami dan bisa mengamalkan dengan baik. Insyaallah kita akan teruskan di bab 29 ya. Bab ke-29 tentang babun majaa fi tanjim ya. Bab yang menjelaskan tentang hukum ilmu astrologi. Ya, tanjim ilmu nujum ya. Ilmu nujum ya, mungkin terjemahnya yang pas adalah ilmu nujum ya. Kalau nanti di astrologi ya, karena ilmu perbintangan ya, perbintangan ini ada dua ya, ya yang akan kita bahas. Jadi berkenaan dengan hukum masalah ilmu perbintangan ini, secara umum ilmu perbintangan itu ada dua ya. Ada dua, yang pertama adalah ilmu perbintangan yang mengkaji tentang pengaruh yang ditimbulkan dari perbintangan ini ya. Jadi pengaruh-pengaruh yang muncul akibat perubahan ataupun apapun yang berhubungan dengan ilmu perbintangan ini ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang mempelajari tentang tata letak, peredaran dan sejenisnya. Nah, jadi nah yang pertama ini yang disebut dengan astrologi, ilmu yang mempelajari pengaruh akibat dari ilmu perbintangan itu astrologi. Adapun yang ilmu mempelajari tentang tata letak bintang dan yang sejenisnya, ini sering diterjemahkan dengan astronomi. Jadi yang pertama kalau di sini disebutkan yang berhubungan dengan astrologi sendiri, itu memungkinkan terjadi ada tiga keadaan. Ini ada tiga keadaan. Walaupun mungkin dalam praktiknya kita sudah agak susah untuk mengenalinya, tetapi ini juga tetap masih memungkinkan ada. Yang pertama adalah astrologi yang berhubungan dengan misalkan keyakinan-keyakinan seseorang bahwasanya ya, tata letak bintang, peredarannya ataupun apapun itu, dia adalah pelaku yang menentukan kebaikan dan keburukan kepada manusia misalkan. Nah, biasanya kalau di agama lain mungkin disebutkan dengan dewa ya, ada dewa ini ya, ada bintang ini kemudian dinamakan dengan dewa dengan ini misalkan gitu. Kalau di kita tentu tidak mengenal itu. Nah, maka kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti ini, maka ini adalah tentu adalah perbuatan syirik besar. Ya, syirik besar. Maka kalau agama ada dewa-dewanya pasti enggak benar. Ya. Pasti enggak benar. Dan ini tidak mungkin akan sejalan dengan akidah Islam. Karena Islam itu adalah agama yang meyakini akan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, bisa sebuah keadaan ataupun seseorang meyakini bahwasanya tata letak dan peredaran bintang itu digunakan untuk meramal ya, untuk meramal ya. Ini yang disebutkan dengan ilmu nujum itu. Jadi untuk meramal. Oh, jadi ya, kalau di kita itu biasanya adalah zodiak. Ya. Zodiak. Jadi ilmu perbintangan astrologi ini hanya untuk ini meramal tentang nasib seseorang, rezeki seseorang, ya, apapun yang berhubungan dengan orang tersebut yang ditentukan pada hari tertentu. Misalkan bintang ini nanti akan rezekinya hari ini sekian, ya. Nanti apa masalah pekerjaan sekian, masalah apa itu. Nah, yang seperti ini, nah ini juga termasuk ilmu yang sesat, ya, di dalam Islam. Ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan ini kan termasuk dalam ilmu ghaib, ya, yang tentu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi wal ardi al ghaiba illallah, ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, tidak ada orang yang tahu, tidak ada siapapun yang tahu, ya, baik itu yang di langit ataupun yang di bumi tentang perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perkara gaib, perkara ramalan, besok rezekinya bagaimana, besok akan terjadi apa, besok karirnya bagaimana, semua itu adalah perkara gaib. Malaikat saja tidak tahu, ya. Allah sudah tetapkan malaikat saja tidak tahu, ya, apalagi manusia yang serba terbatas. Maka mempelajari tentang ini ataupun meyakini, ya, maka itu adalah perbuatan yang diharamkan. Ya, seperti dalam hadis yang pernah kita baca, Nabi SAW bersabda, "Man iktabasya syu'batan minan nujum, ya, faqad iktabasya syu'batan minas sihar." Ya. Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang ilmu astrologi, maka sungguh dia telah mempelajari ilmu sihir. Ya, Nabi sudah bersabda seperti itu. Jadi kalau kita mempelajari salah satu cabang ilmu astrologi ini, berarti kita mempelajari tentang ilmu sihir. Ya, maka kalau sihir, jelas itu adalah perbuatan yang mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentu yang seperti ini adalah diharamkan di dalam Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan bentuk ilmu astrologi yang dimiliki oleh seseorang ataupun diamalkan seseorang adalah mereka meyakini bahwasanya adanya pergerakan bintang tertentu ataupun peredarannya itu akan membawa perubahan-perubahan ataupun kejadian-kejadian tertentu di muka bumi, ya, atau dalam kehidupan manusia. Ya, saya dulu teringat waktu di kampung itu. Jadi kalau musim pemilihan kepala desa itu, nah, biasanya orang-orang itu nunggu, kalau ada di kampung saya namanya Daru itu. Daru itu meteor yang nanti dia kalau ada meteor larinya kemana. Nah, kalau arah yang itu berarti oh nanti jagonya yang jadi dia gitu. Nah, ini di kampung saya dulu gitu, ya, kalau kayaknya di Jogja juga ada juga yang seperti ini. Nah, ini jadi adanya pergerakan bintang tertentu kemudian itu diyakini nanti akan begini gitu. Nah, maka yang seperti ini juga adalah semuanya adalah syirik, tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan, ya, hal-hal tersebut sebagai suatu sebab yang akan menentukan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dulu orang-orang jahiliyah itu kalau ada terjadi gerhana, mereka punya keyakinan, ya, kalau gerhana ini muncul maka akan lahir, ya, kalau ada anak lahir pada saat terjadi musim gerhana maka mereka akan meyakini oh nanti anak ini akan seperti ini seperti ini. Begitu juga misalkan kalau ada orang meninggal kok pas terjadi gerhana, ya, maka dia juga berkeyakinan nanti di alam akhirat ataupun di alam baka, ya, nanti akan terjadi seperti ini. Nah, maka pada saat terjadi gerhana di dalam Islam, Nabi jelaskan kepada para sahabat, ya, bahwasanya inna syamsya wal qamar ayatani min ayatillah. Jadi terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, itu tidak akan berhubungan dengan hidupnya lahirnya seseorang atau matinya seseorang. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, Allah luruskan keyakinan-keyakinan yang ada di zaman jahiliyah. Nah, jadi hal seperti ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Dulu, ya, mungkin kalau apa namanya, ya, kemudian misalkan ada terjadi awan atau apa yang membentuk tertentu, ya, bentuk tertentu kemudian akan apa gitu, ya, ada keyakinan. Ya kalau di kampung dulu lebih aneh lagi. Ya, kalau terjadi gerhana matahari, ya katanya mataharinya dimakan oleh apa pak? Buto. Jadi ya begitu. Namanya dulu di kampung seperti itu. Jadi dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan yang enggak benar, yang enggak ilmiah lah kalau zaman sekarang kita katakan begitu. Orang terjadi gempa saja katanya itu ekor naga yang gerak-gerak kan gitu katanya. Nah, di mana juga naganya. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini kemudian diluruskan di dalam Islam. Islam itu mengajarkan tentang kejadian, mengajarkan tentang sesuatu yang objektif ya, sesuatu yang benar sesuai dengan apa adanya. Nah, maka berhubungan dengan astrologi ini, maka Nabi sudah katakan barang siapa mempelajari salah satu ilmu astrologi ini, maka dia sungguh mempelajari ilmu sihir. Ya, ilmu sihir, dan ini tentu adalah tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua berkenaan dengan ilmu perbintangan, yang kedua adalah ilmu tentang astronomi. Ya, nanti kalau mungkin ada teman-teman yang kuliah di MIPA, ya mungkin ini bisa menjelaskan. Kalau di sini disebutkan oleh Syaikh Utsaimin beliau mengatakan yang berhubungan dengan ilmu astronomi ini juga ada dua. Ya, yang pertama adalah orang mempelajari ilmu astronomi untuk membantu kemaslahatan agama. Ya, kalau astronomi diperbolehkan hukumnya ya, yang ini yang misalkan untuk kemaslahatan agama ini adalah diperbolehkan. Ya, bahkan kalau itu berhubungan dengan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam Islam, maka justru juga wajib mempelajari ilmu astronomi ini. Ya, misalkan untuk mempelajari tentang tenggelamnya ya, ataupun untuk melihat hilal kapan masuk awal bulan dan akhir bulan. Nah, misalkan nanti penentuan bulan Ramadan, kemudian juga penentuan kapan ada Id ya, kapan jatuhnya hari raya. Nah, maka hal yang seperti ini itu termasuk yang kalau saya lihat karena berhubungan dengan kewajiban, maka bisa dihukumi dengan wajib tapi sifatnya kifayah, dalam artian harus ada sebagian kaum muslimin yang mempelajari tentang itu karena itu berhubungan dengan syariat Islam ya. Maka yang ilmu seperti ini adalah diperbolehkan ya, tentu ini adalah diperbolehkan. Bahkan sekali lagi kalau itu berhubungan dengan perkara wajib, maka hukumnya juga jadi wajib di situ ya. Kemudian yang kedua, ilmu astronomi yang mengkaji tentang tadi peredaran bintang-bintang yang ada di langit ya. Yang ini memberikan kemaslahatan dunia. Kalau tadi adalah maslahat akhirat, maslahat agama, yang kedua adalah ilmu astronomi yang itu bermanfaat untuk perkara dunia. Nah, maka Syaikh Utsaimin belum mengatakan yang ini juga tidak mengapa dan ini hukumnya adalah diperbolehkan. Seperti beliau, ilmu yang digunakan untuk mempelajari tata letak, untuk mengetahui di mana letak kutub ya, di mana menentukan arah ya, ini yang seperti ini adalah diperbolehkan ya. Seperti juga Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-16, wa alamatun wa bin najmi hum yahtadun ya, dan sebagai alamat, sebagai tanda-tanda, dan dengan bintang-bintang itu mereka mencari petunjuk arah ya, mereka mencari petunjuk arah, dan ini adalah diperbolehkan ya. Kemudian yang kedua, ilmu astronomi yang bermanfaat untuk dunia ya, yang ini untuk mempelajari musim ya. Kalau di kita ada 4 musim, di kita ada 2 musim ya, di kita ya. Ya, kalau mungkin di luar ada yang 4 musim di situ. Nah, berkenaan dengan mempelajari tata letak bintang yang itu digunakan untuk menentukan musim-musim tertentu di sebuah negeri, ini terjadi perbedaan di antara para ulama ya. Sebagian membolehkan dan sebagian tidak membolehkan. Jadi sebagian membolehkan dan sebagian tidak membolehkan ya. Setelah saya baca beberapa penjelasan ini, saya mengambil kesimpulan bahwasanya yang mengatakan tidak boleh itu karena tindakan preventif mereka untuk kehati-hatian biar tidak terjatuh kepada astrologinya ya. Jadi biar tidak terjatuh kepada astrologinya ya. Tapi selama itu dipelajari dan kemudian orang yang mempelajari juga tidak dirasa aman ya, tidak terjerumus kepada keyakinan-keyakinan seperti itu, maka itu adalah hukumnya diperbolehkan. Ya, hukumnya adalah diperbolehkan. Misalkan nanti, ya ini membantu juga, misalkan membantu petani ya. Kapan terjadi musim penghujan ya, kemudian kapan musim terang dimulainya bulan apa kan gitu. Ini bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan selama itu tidak menimbulkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, maka itu tentu adalah tidak diperboleh, itu adalah diperbolehkan. Nah, ini secara singkat ya penjelasan tentang ilmu perbintangan ini. Ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, beliau seorang tabiin, ya, beliau mengatakan, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bintang-bintang itu untuk tiga fungsi. Jadi bintang itu diciptakan untuk tiga fungsi. Ya, beliau mengatakan yang pertama adalah zinatan lisama. Yang pertama adalah untuk perhiasan langit. Ya, jadi untuk perhiasan langit. Maka langit yang dipenuhi bintang-bintang itu indah. Dan ini adalah kembali untuk manusia. Ya. Ini disebutkan ya, misalkan di dalam surat Al-Muluk, surat Tabaruk sebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Ya, sungguh kami telah hiasi langit-langit dunia tersebut, yaitu hiasi dengan bintang-bintang yang Allah ciptakan. Nah, jadi tujuan pertama bintang itu adalah untuk perhiasan, orang menjadikan senang orang yang memandangnya. Ya. Kemudian yang kedua beliau mengatakan adalah warujuman lisyayatin. Ya, ini ada fungsi khusus, maka Allah katakan waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan Allah jadikan bintang-bintang tersebut sebagai alat pelempar untuk setan. Ya, jadi alat pelempar untuk setan. Nah, jadi ini digunakan oleh Allah untuk menjaga rahasia-rahasia yang ada di langit yang tidak dibolehkan diketahui oleh setan. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rujuman lisyayatin, itu untuk melebar setan-setan. Nah, hadis ini penjelasan ini kemarin kita sudah jelaskan tentang keadaan-keadaan malaikat ya yang ada di langit yang berhubungan dengan masalah ketauhidan. Nah. Ya, kalau mungkin di yang biasa kita ini mungkin kita katakan itu meteor ya, meteor. Tetapi hakikatnya Allah jadikan itu adalah digunakan untuk melempar setan. Allah sebutkan sendiri bahwasanya waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai alat untuk melempar setan-setan yang mencuri berita rahasia ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang seterusnya fungsi daripada bintang itu adalah wa alamatin yuhtada biha. Ya, jadi fungsi yang ketiga dari ilmu dari bintang-bintang itu adalah untuk membantu untuk tanda-tanda menentukan arah, ya menentukan arah tata letak. Ya, yang ini biasanya kalau dulu mungkin dipakai oleh para nelayan ya, ataupun orang-orang yang mereka punya aktivitas di laut. Ya. Kemudian juga mungkin di padang pasir ya, pada saat kaum muslimin mereka di padang pasir dan tidak bisa menentukan arahnya, maka salah satu bantuannya adalah mereka menunggu munculnya bintang-bintang di malam hari sehingga mereka bisa menentukan arah mata anginnya. Nah, ini juga disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi misalkan adalah wa alamatun dan wa bin najmi hum yahtadun, ya dengan bintang-bintang tersebut Allah dijadikan oleh manusia yahtadun, itulah untuk mencari petunjuk-petunjuk arah. Nah, dan beliau mengatakan bahwasanya faman ta'awwala fiha khairu dzalik akhta'a wa adaa'a nasibahu. Barang siapa yang mentakwil itu menyimpangkan fungsi bintang tersebut kepada yang lainnya, sungguh dia telah salah. Jadi kalau kita, mereka ada orang kaum muslimin yang menggunakan bintang-bintang itu untuk tiga tujuan ini, Qatadah mengatakan sungguh dia salah. Wa adaa'a nasibahu, sungguh dia telah menyia-nyiakan bagiannya. Maksudnya menyia-nyiakan bagiannya, sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang menjadikan amalnya itu sia-sia. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatannya adalah perbuatan syirik. Jadi tidak diperbolehkan. Kemudian wa taqallafa ma la ilma lahu bihi, dan beliau mengatakan, menekankan lagi, dan dia juga sungguh ya membebani dirinya dengan perkara yang dia tidak tahu akan ilmunya. Nah, jadi dia memahami dengan ilmu yang tidak ada dasar hukumnya, ataupun dia mengatakan perkara-perkara yang tidak berdasarkan kepada keilmuan. Jadi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, maka ini yang dikatakan oleh Qatadah, ya, menjelaskan tentang fungsi bintang-bintang yang sebenarnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudianlah terjadi perbedaan, ya. Kemudian terjadi perbedaan para ulama, ya, disebutkan bahwasanya Qatadah, ya, beliau juga tidak menyukai, beliau mengatakan makruh, ya, mempelajari ilmu tata letak bintang. Ya. Kemudian Ibnu Uyainah disebutkan beliau memberikan keringanan, dalam artian itu adalah diperbolehkan, ya, seperti dalam penjelasan penjelasan yang tadi. Kemudian juga termasuk adalah Imam Ahmad, beliau juga memberikan keringanan, ataupun beliau termasuk yang membolehkan. Ya, maka sekali lagi ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ya, ada tiga kelompok orang yang tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, pecandu minuman keras. Yang kedua waqati'ur rahmi, pemutus silaturahmi. Dan yang ketiga adalah wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan perkara sihir. Ya, jadi ini membenarkan perkara sihir ini yang menjadi pembahasan inti kita. Ya. Kita yang pertama dulu, salah satu tiga kelompok orang yang tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti cuma tiga kelompok saja, karena banyak hadis-hadis lain yang masih menyebutkan tiga, tiga, tiga, itu masih banyak. Maksudnya ini tiga di antara tiga-tiga yang banyak. Ya, jadi di antaranya ini tiga kelompok yang tidak masuk surga. Ya, disebutkan salah satu la yadkhulunal jannah, ya, tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah mudminul khamar, orang yang pecandu minuman keras. Ya, jadi orang yang minuman keras bukan es mambo itu, bukan, ya, bukan minumannya yang keras, bukan, tapi minuman yang alkohol. Lalu batasannya seberapa sih orang dikatakan pecandu minuman keras, dan batasannya berapa yang itu termasuk minuman keras? Maka ini juga sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau mengatakan kullu muskirin khomrun, setiap batasan yang memabukkan itu adalah khomr. Jadi kalau itu sudah termasuk hal yang memabukkan, maka itu adalah sudah dihukumi khomr, dan itu adalah berarti diharamkan. Ya. Dikatakan khomr memabukkan, ya, kalau itu sudah memabukkan maksudnya menjadikan akal sehat manusia itu tertutup. Nah, maka seperti ini adalah hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, kalau sudah dihukumi itu adalah minuman yang memabukkan, maka banyak dan sedikitnya sama hukumnya. Jadi banyak dan sedikitnya sama. Misalkan kalau daging babi itu sudah dihukumi haram, maka sedikit atau banyaknya tetap sama hukumnya, tetap haram. Ya kan? Jadi yang pertama batasannya, Rasul bersabda kalau itu adalah minuman keras, minuman memabukkan, maka banyak dan sedikitnya tentu hukumnya sama. Nah, ini kalau alasannya tentu kita tahu bersama, ya, bagaimana bahayanya khamr, kenapa Islam itu melarang kepada hal tersebut, ya. Bahkan kalau di dalam hadis, ya, termasuk fikihnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menghukum pecandu minuman keras itu dengan 80 kali cambukan. Ya, jadi sekali minum 80 kali cambuk. Wah, yang kalau minumnya, kalau dulu iklannya itu kan cukup satu sloki kan gitu. Jadi satu sloki ya 80 cambukan itu gitu. Jadi sekali minum kan gitu. Lalu yang lebih ngeri lagi yang alkoholnya tinggi, minumannya enggak usah banyak-banyak ya, mungkin setengah sloki saja sudah mabuk kan gitu. Nah, ini lebih sedikit tapi hukumannya ya, cepat, jadi 80 kali cambukan. Nah, maka beliau mengkiaskan ya. Sebenarnya kalau di dalam dalil sendiri belum ada dalil jelas tentang dalil yang menghukumi orang minuman keras itu hukumnya seberapa, itu belum. Cuman beliau mengkiaskan kepada apa yang diakibatkan oleh orang yang biasa mabuk-mabukan gitu. Nah, biasanya mereka adalah berzina ya, ataupun larinya kepada hal-hal yang seperti itu. Maka beliau beristihad hukuman bagi orang yang minuman keras sekali minum adalah 80 kali cambukan. Nah, yang kadang miris bagi kita adalah kadang ya berita-berita banyak menyebutkan tentang orang mabuk overdosis mati kan gitu. Nah, kalau dia overdosis mati, nah dia kena hadis ini. Ya, karena dia mati masih dalam keadaan mabuk. Jadi belum, enggak ada tobatnya itu ya. Enggak sempat bertobat. Nah, biasanya begitu, kadang minuman keras, naik kendaraan, kecelakaan, mati. Nah, ini ya hukumannya beratnya seperti itu. Dia termasuk yang la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Nah, ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah waqati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahmi. Orang yang memutus tali silaturahmi, dia juga tidak akan masuk surga. Nah, ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Kita dianjurkan adalah menyambung silaturahmi ya. Jadi walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah. Jadi dan orang-orang yang mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Yaitu kita itu dianjurkan untuk menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi itu caranya bagaimana? Itu dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Jadi Islam cuma menganjurkan kita menyambung silaturahmi. Adapun cara-caranya dikembalikan kepada masyarakat. Ya, apa sih wasilah-wasilah yang bisa menjadikan erat hubungan silaturahminya? Nah, maka itulah yang dianjurkan. Nah, maka adapun memutuskan itu adalah hukumnya dosa besar. Ya, hukumnya dosa besar. Nah, terjadi kadang salah paham di dalam memahami silaturahmi. Ya. Jadi silaturahmi yang pertama yang dikatakan silaturahmi, menyambung silaturahmi adalah untuk kerabat. Jadi orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, bukan dengan orang-orang yang di luar kekerabatan. Ya, kalau di luar kekerabatan ini nanti hukumnya pembahasannya sudah beda. Jadi dan menyambung silaturahmi ini dijelaskan oleh Nabi SAW, man idza quti'at rahimahu wa salaha. Yang dikatakan menyambung silaturahmi yang memiliki keutamaan besar adalah jika kita diputuskan kemudian kita yang berusaha menyambung gitu. Kan dalam hadis kan gitu. Man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa an yunsa'allahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ya, jadi barang siapa yang suka kalau umurnya dipanjangkan ya, dilapangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Nah, sambung silaturahmi maksudnya pada saat kerabat kita ada yang mutus, lah kita menyambung, itu namanya menyambung silaturahmi. Ya, maka yang seperti ini kadang tidak mudah gitu, tidak mudah. Ada misalkan kita ada masalah dengan kerabat kemudian terputus. Nah, kalau ingin rezekinya lancar, umurnya panjang, diberkahi oleh Allah, sambunglah. Ya, rujuk kembali. Bagaimana caranya bisa tersambung kembali perkara yang silaturahmi, hubungan yang sudah putus tadi gitu. Nah, ini yang memiliki keutamaan, itu menjadikan sebab rezeki seseorang itu dilancarkan. Ya. Kadang kita tidak sampai menyambung, dalam artian kita memelihara saja, kita memelihara silaturahmi saja itu keutamanya sudah luar biasa itu ya, kita rasakan betul, misalkan menjadi pintu-pintu rezeki itu sudah kita rasakan. Apalagi kalau kita diputus kemudian kita menyambung hubungan silaturahmi tersebut, maka itu keutamanya lebih besar. Ya, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin juga. Jadi kadang mungkin rezeki kita susah ya, kemudian juga umur kayaknya kok cepat banget tapi enggak ada hasil karya juga. Ini kan menunjukkan umur enggak berkahan gitu ya. Ya, mungkin salah satu ada indikasi jangan-jangan kita tidak menyambung silaturahmi kan gitu. Ya adalah karena memang Nabi sudah berkata seperti itu. Kan ada saja ada orang yang setiap hari, bulan, bahkan tahun ya itu-itu aja gitu ya. Itu-itu aja enggak. Kesibukannya juga kesibukan yang enggak produktif gitu. Katanya baca Quran juga enggak nambah-nambah juga kan gitu ya. Ngapal juga enggak nambah juga ya. Dunianya juga gitu-gitu aja kan gitu. Tapi kelihatannya sibuk. Ya dihubungi siang, wah susah juga, pagi susah, malam juga susah. Sibuk, tapi kesibukan yang kurang menghasilkan. Nah ini berarti umur itu kurang berkah. Ya umur itu kurang berkah. Nah, mungkin salah satu caranya adalah kita menyambung silaturahmi. Karena Nabi sudah bersabda seperti itu. Barang siapa yang ingin rezekinya lancar, umurnya panjang, ya, maka sambunglah tali silaturahmi itu dengan kerabat kita. Ya. Hadis lain banyak ya, sebutkan misalkan la yadkhulul jannah qati, ya. Tidak akan masuk surga itu siapa? Pemutus silaturahmi. Jadi kalau orang yang memutus silaturahmi dia tidak akan masuk surga. Ya. Dan adapun orang yang menyambung, ya. Orang menyambung itu bisa orang yang diputus silaturahminya ataupun orang yang memutus silaturahmi itu sama. Yang penting dia berusaha menyambung, maka Allah ya, Rasul itu menjanjikan rezeki yang lancar dan umur yang panjang. Ya, umur yang panjang. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya. Nah, ada pun dikatakan umur panjang, nah, itu ada beberapa tafsir diantaranya Allah jadikan umurnya penuh berkah. Ya, jadi ilmu mungkin umurnya sama, tetapi karyanya lebih banyak. Dan ini seperti para ulama kan gitu ya, umurnya enggak panjang tapi hasil karyanya hidup gitu sampai sekarang pun dipakai ya. Ada yang mengatakan umurnya berkah ya, umurnya panjang maksudnya adalah akan lahir dari generasinya anak-anak yang soleh ya, anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, jadi seakan-akan umurnya masih panjang ya, jadi amalnya masih terus berjalan gitu. Karena lahir darinya generasi anak-anak yang soleh yang baik-baik yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Nah, yang ketiga yang tidak masuk surga adalah wa musaddiqun bisihr. Orang yang membenarkan perkara sihir. Ya, membenarkan perkara. Ya, ini kan berat. Ya, namanya pembenaran itu sesuatu yang ada di hati kita gitu. Misalnya terjadi atraksi, ya kalau di film-film kan gitu ya. Atraksi itu ditebas lehernya putus ya. Disambung lagi, hidup lagi ternyata. Wah hebat ya. Hati-hati kalau membenarkan itu masuk dalam hadis ini. Masuk dalam hadis ini gitu. Nah, ini kalau kita kemarin bahas tentang jenis-jenis sihir kan banyak banget itu. Banyak banget itu. Ya, kalau ada pembenaran di dalam hati kita ini perkara yang berat. Ya. Apalagi misalkan ilmu sihir itu kan ilmu yang bikin kita penasaran kan gitu ya. Masa sapu tangan dibuka jadi burung kan gitu ya. Kok bisa kan, di logika kita kan enggak masuk itu ya. Kemudian orang masuk keranjang kemudian ditusuk-tusuk kok ya enggak apa-apa kan gitu. Hati-hati kalau hati kita membenarkan itu. Nabi sudah mengatakan bahwa musaddiqun bisihr, orang yang membenarkan perkara sihir itu dia enggak masuk surga itu. Nah, membenarkan saja ya, itu tidak masuk surga apalagi orang yang melakukan. Apalagi orang-orang yang melakukan. Maka tadi Nabi bersabda, barang siapa mempelajari salah satu cabang ilmu sihir, ilmu ini perbintangan, maka dia sungguh mempelajari ilmu sihir. Nah, di antara ilmu sihir adalah ilmu nujum. Ya. Misalkan kalau kita mempelajari zodiak, misalkan kita baca koran, apa koran yang sekarang ada zodiaknya masih ada? KR mungkin ada. Wah, misalkan kita baca zodiak kan gitu, wah bintang saya Scorpio, kok pas ya kan gitu, kok pas ya hari ini dengan apa? Hati-hati itu ucapan ya pas itu, hati-hati, hati-hati itu ya. Kadang mungkin juga di televisi juga ditanya, oh bintang bintang Anda hari ini kan, ditampilkan bintangnya Pisces gitu, rezeki ini, rezeki Anda hari ini susah. Bukan hanya hari, dari kemarin juga susah juga kan gitu. Jadi kita jangan tertipu dengan hal-hal seperti itu. Jadi membenarkan perkara ini kan sudah tindakan preventif. Jadi Nabi itu jangan sekali-kali umat ini membenarkan perkara tersebut. Nah, pinternya mereka itu memang ya kadang mungkin agak mirip-mirip juga, kadang benar juga kan gitu. Jadi penasaran juga kan gitu. Begitu juga dukun kan gitu ya. Ternyata pada saat orang itu betul berobat kemana-mana itu enggak sembuh. Datang ke situ dikasih air saja sembuh itu kan. Nah, ini yang menggoda iman kan yang seperti ini gitu ya. Jadi yang tadinya enggak percaya kok jadi percaya kan gitu. Nah, nah inilah yang ya, keimanan kita yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mau membenarkan atau tidak. Pokoknya selama itu adalah perkara sihir, kita tidak boleh membenarkan sama sekali. Nah, bahkan di dalam hadis kan gitu, man atakahinan au arafan fasadaqahu bima yaqul. Jadi barang siapa yang datang kepada tukang sihir itu ya, kemudian membenarkan apapun gitu, bayangkan. Jadi ma itu adalah apapun. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya tukang sihir itu kita enggak boleh percaya. Ya, enggak boleh percaya itu. Misalkan juga tanya kehilangan, oh kehilangan motor ya, motor Anda itu di sebelah sana gitu. Dicek betul itu. Dicek betul. Nah, maka kita juga enggak usah membenarkan juga. Enggak usah membenarkan. Jadi itulah ujiannya, ujiannya, ujiannya. Jadi kita mau membenarkan enggak? Ya, kalau itu membenarkan, kita ingat mungkin itu benar, tapi selebihnya adalah kedustaan yang dia dia lakukan itu. Maka itu tidak diperbolehkan. Nah, berkenaan dengan hadis ini, tiga kelompok orang yang tidak akan masuk surga itu terjadi perbedaan para ulama. Apakah dia tidak masuk surga secara total, tidak pernah masuk ke dalam surga? Ya, maka ada sebagian sekte di dalam Islam adalah orang yang masuk dalam kelompok ini. Jadi kalau orang sudah melakukan tiga hal ini, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Nah, ini kalau di ini adalah dari sekte-sekte orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang yang berpemahaman Khawarij, mereka memahami secara tekstual dari hadis, ya, tekstual dari hadis. Ya, mereka mengatakan kalau sudah dikatakan tidak masuk surga ya sudah. Kita tidak usah tafsirkan kepada yang lain gitu. Sehingga kalau orang pernah melakukan ini, bagi kelompok ini sudah tidak ada harapan. Jadi bukan hanya perkara ini saja, segala perbuatan dosa besar kalau pernah dilakukan oleh orang beriman maka terhapus seluruh imannya, dan seandainya dia mati maka dia kekal di dalam neraka. Nah, ini yang dipahami oleh sekte-sekte seperti ini. Nah, perkara atau keyakinan seperti ini kemudian ditolak oleh ahlu sunnah wal jamaah, oleh ulama-ulama kita, kemudian juga para sahabat ya. Kenapa? Karena pada saat kita memahami dalil seperti ini, kita juga harus sandingkan pula dengan dalil-dalil yang lain. Ya, misalkan dalam hadis kan gitu, dalam ayat saja, Inna Allah la yafiru ayyushraka bihi wa yafiru maduna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak akan mengampuni orang musyrik, tapi Allah akan ampuni dosa di bawahnya. Nah, ini menunjukkan dosa tiga perkara ini di bawah kesyirikan, berarti Allah memungkinkan masih mengampuni di situ. Kemudian juga innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Yang fi nari jahannam khalidina fiha adalah musyrik dan orang-orang kafir. Ya. Maka di dalam hadis lain juga disebutkan barang siapa orang-orang yang masih ada satu kebaikan saja di dalam hatinya, maka orang itu akan dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari neraka dan dia masuk ke dalam surga di situ. Ya. Maka setelah dikompromikan beberapa dalil yang membahas tentang ini, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan pelaku dosa besar itu adalah tahta masyiatillah. Itu masih 50-50. Jadi kalau Allah ampuni ya dia masuk surga, kalau tidak ya maka dia masuk ke dalam neraka. Cuman di dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak kekal di dalam neraka. Tidak kekal di dalam neraka kecuali kalau perbuatan itu adalah kesyirikan. Kalau kesyirikan memang dia kekal. Tapi kalau dosa di bawahnya, dosa-dosa besar itu tidak menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Nah, lalu bagaimana kita memahami hadis ini tidak akan masuk surga? Nah, maka di sini ada pendapat yang menjelaskan. Maksudnya tidak masuk surga adalah jika ada orang beriman, satu memutus silaturahmi dan satu tidak memutus silaturahmi, maka orang yang memutus silaturahmi itu tidak akan masuk surganya orang yang beriman yang menyambung silaturahmi maksudnya. Jadi ada dua orang mukmin, satu menyambung silaturahmi, mukmin satu tidak menyambung. Maka orang yang menyambung silaturahmi mukmin dia diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutus ini dia tidak akan masuk surganya untuk orang mukmin yang menyambung silaturahmi di situ. Kenapa? Karena pelaku dosa besar dia tidak kekal di dalam neraka. Kalau Allah ampuni ya dia tidak masuk ke dalam neraka, tapi kalau Allah tidak ampuni ya dia masuk ke dalam neraka tapi setelah itu kemudian dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga di situ. Ya. Tapi ala kulli hal ya apapun yang ini kalau hadisnya sudah mengatakan tidak akan masuk surga, ini menunjukkan dosa besar dan ini masih gambling dalam arti 50-50 itu. Ya kalau Allah ampuni, kalau tidak kan harus dibayar dengan neraka ya, harus itu. Dibayar dulu dengan balasan neraka yang setimpal baru setelah itu akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini ada empat kandungan bab. Yang pertama adalah hikmah penciptaan bintang-bintang. Jadi kita kembalikan kepada penafsiran Qatadah saja. Jadi bintang cuma untuk tiga fungsi. Fungsi lainnya tidak usah saja. Ya khawatirnya nanti malah terjerumus di situ. Kemudian yang kedua bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat selain hal tersebut. Jadi kalau ada orang yang mempelajari astronomi, astrologi, ya maka kita bantah. Jadi bintang-bintang bukan untuk itu gitu. Ya. Jadi di dalam Al-Quran bintang-bintang diciptakan untuk tiga hal. Yang ketiga ada perbedaan pendapat di antara para ulama ya dalam masalah mempelajari letak-letak peredaran bulan ataupun bintang. Ya, ada sebagian membolehkan. Yang tidak membolehkan adalah Qatadah. Beliau ahli tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya para sahabat. Ya, adapun Imam Ahmad ya dan yang lainnya, misalkan Ibnu Uyainah, beliau termasuk yang membolehkan. Selama dijamin dia tidak terjerumus kepada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dan yang terakhir adalah ancaman bagi orang yang mempercayai sihir. Nah, jadi ya jadi kalau hal-hal sihir itu orang muslim itu harus menjauh ya. Enggak usah tertarik, enggak usah apalagi sampai membenarkan itu sudah diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau membenarkan berarti kita melakukan dosa yang besar, dosa yang sangat besar di situ. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita. Ya, semoga ini melengkapi apa yang sudah kita pahami dan kita bisa jauhi dalam kehidupan kita. Alalam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.